Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخواننا أخوات رحمني ورحمكم الله تعالى، melanjutkan kitab atau kajian kitab Al-Fawaid yang versi terjemahannya kira-kira halaman 89. Buah iman kepada sifat Allah Ta'ala, merefleksikan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan bagaimana Allah Azza wa Jalla menampakkan dirinya dengan menyebutkan beberapa sifat-sifat kesempurnaan di ayat-ayatnya di Al-Quran yang bisa kita baca dan fahami. Yang dalam halaman 89 dari kitab terjemahan disebutkan di dalam atau disebutkan Al-Quran adalah kalamullah, yang itu kita bahas sekitar 2 atau 3 paragraf di pertemuan lalu. Sedikit kita baca ulang. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Di dalamnya Allah Ta'ala tampak melalui yatajalla bisifatihi, yaitu tampak melalui beberapa sifat-sifat, beberapa sifatnya. Di dalam beberapa ayat Allah Ta'ala tampak bagi hamba-hambanya dalam balutan sifat kehormatan, keagungan, dan kemuliaan. Melalui sifat-sifat itu, kepala hamba akan tunduk, jiwanya luluh, lidahnya tidak sanggup berkata-kata, dan segala kesombongannya sirna layaknya garam yang larut di dalam air. Itu telah kita bahas. Sementara itu di dalam beberapa ayat lainnya Allah Ta'ala tampak di hadapan hamba dalam sifat-sifat keindahan dan kesempurnaan, yaitu kesempurnaan seluruh asma, yaitu nama-namanya, keindahan semua sifat Allah dan keindahan segala perbuatan Allah yang menunjukkan kesempurnaan zatnya. Ya. Maka sangat mengherankan kalau misalnya ada orang sudah Allah Ta'ala berikan rizki Islam padanya tapi masih suka seuzon sama Allah. Sudah Allah berikan kemuliaan untuk dirinya tapi masih tidak terima dengan takdir Allah. Taib, kemudian dikatakan oleh Ibn Qayyim yang maknanya kecintaan seorang hamba kepada Allah akan menggantikan semua kekuatan cintanya kepada selain Allah Ta'ala. Dan seorang muslim muwahhid mukmin yang betul-betul beriman ketika merasakan berhasrat untuk menggapai cinta suatu makhluk, maka dia hendaknya melakukan scanning, yaitu dia filter atau dia pelajari lagi cintanya itu. Dia mau menggapai cinta makhluk, baik istri atau siapalah itu, atau teman atau murid atau guru dan seterusnya. Apakah dia mencari gapaian cinta tersebut lillahi ta'ala atau tidak? Ya, karena jangan sampai cintanya kita kepada selain Allah menyaingi cintanya kita kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita menjadikan adanya tandingan selain Allah Ta'ala, yuhibbunahum kahubbillah, dalam rangka mencintai tandingan tersebut seolah-olah seperti mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu rela berkorban demi makhluk tersebut, bukan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kerap dilakukan oleh para supporter bola, para penonton Asian Games, para penonton konser, mereka menafkahkan hartanya untuk membeli kaset, tiket musik, tiket bola, dan seterusnya. Seandainya uang itu dibuat untuk di jalan Allah, relakah mereka? Ternyata enggak semuanya mau rela. Tapi giliran dibuat untuk jalan menuju ke jurang, mereka rela. Berarti ini akibat dari apa? Akibat dari mencari cinta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian dikatakan di sini, semakin dalam seorang hamba mengenal keindahan dan kesempurnaan sifat-sifat Allah, maka semakin besar pula kekuatan cintanya kepada Allah. Dan seiring itu hatinya hanya dipenuhi oleh rasa cinta kepada Allah. Apabila ada cinta lain yang menghampiri dan hendak berbagi dengan cintanya kepada Allah, niscaya hati dan segala isinya akan menolak dengan sekuat-kuatnya. Kalimat-kalimat beliau ini tidak melazimkan bahwasanya seorang yang bermaksiat berarti sama sekali tidak cinta Allah. Enggak begitu maksudnya. Ada kalinya seseorang dia ahli maksiat, tetapi dia masih ada sisa cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bahkan diam-diam dia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya, dia ahli maksiat. Mungkin. Ya. Sebenarnya kata mereka dalam bahasa Melayu, aku mencintaimu dalam diam, gitu kan? Kadang ada tuh. Mencintai seorang gadis dalam diam. Ngomong enggak pernah mengatakan kalimat cinta, tapi cuma dipendam aja di hati. Ya. Ini terhadap makhluk. Ada kalanya orang yang ahli maksiat, ya dia rajin, sering maksiat, dan diketahui sebagai ahli maksiat, diketahui jelek oleh orang-orang. Tapi dalam hatinya dia ada penyesalan, ada cinta kepada Allah Ta'ala. Cuman kalau dia ungkapin, dia malu gitu loh. Karena udah kadung dikenal ahli maksiat. Ya. Bahkan kalau dia pakai baju koko bakal dibully teman-temannya. Ya taubat loh, digituin terus dijelek-jelekin. Kadang ada orang seperti itu. Tapi hatinya itu masih berkalutan dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan penjelasan itu, dikatakan oleh Ibnu Qayyim, benarlah ungkapan sebuah syair yang maknanya, diharapkan hati itu akan melupakanmu, namun tabiatnya enggan beranjak meninggalkanmu. Dan jika sudah demikian, maka rasa cinta kepada Allah itu pun berubah menjadi tabiat cetakan langsung, bukan lagi sesuatu yang dipaksakan. Baik, sekarang kita akan membahas tentang rahmat Allah saja, insyaAllah. Tentang rahmat Allah, tentang sifat kasih sayang Allah, tentang kebaikannya, kelembutannya. Taib, di dalam ayat lainnya lagi, dan banyak sekali ayat-ayat tentang ini, Allah tampak bagi hamba-hambanya dalam sifat kasih, kebajikan, kelembutan, dan kebaikan. Kalau disebut istilah agama kasih, kesannya Kristen ya. Iya. Agama kasih. Agama sayang. Ya. Agama kasih tapi ngejajah Indonesia. Gitu loh. Ya kan? Dulu Belanda itu ngejajah kita 3G. Ya. Sekarang makanya 4G sekarang. Ya. Dulu untuk 3G. God, Glory, and Gospel. Betul gak? God, bukan God. Gold. Ya. Ada minuman gak? Alergi batuk-batuk. Kalau bisa panas ya. Ya, tapi jangan yang mendidih. Tolong kalau bisa anget bagus ya. Jangan dikasih es ya. Belanda menjajah Indonesia demi tiga ya. Berdasarkan usul salasah ya. Ntar anda batuk dulu. Yaitu gold, glory, dan gospel. Gold yaitu materi paling awal. mon glory duniawi dan gospel agama paling akhir. Tah ini tiba-tiba kok gatal sekali, masya Allah. Time gold, glory dan gospel. Afwan kalau agak terganggu sedikit, ana juga nggak tahu kenapa. Gold itu emas, ya, glory kemenangan duniawi semata, tahta dan semisal itu. Gospel, afwan ya. Yaitu untuk agama mereka. Mereka mengklaim agama mereka agama kasih, tapi sebenarnya agama mereka agama kapitalis yang mengajar yang orang-orang mereka orang-orang kapitalis. Dan kita lihat kapitalis itu dari sistem mereka, dari segi ekonomi untuk mengeruk keuntungan pribadi yang kaya semakin kaya, yang miskin bodoh amat, kan gitu mereka prinsipnya. Akhirnya seperti itu jadinya, dan negeri kita sayangnya dan negeri-negeri umumnya sekuler itu mengadopsi sistem ini dalam perekonomian negeri maupun masyarakat maupun individual. Kapitalis, ya, kemaruk buat diri sendiri, yang penting saya yang menang. Nah ini warisan mental penjajah Belanda ini, seperti ini, warisan mereka. Islam tidak mengenal ini. Kalau dibilang agama rahmat, Islam. Tapi kalau disebutnya agama kasih, itu kayaknya nanti jadinya Kristen kesannya. Agama rahmat, Islam. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Ta'ala ke segenap manusia, itu rahmatan lil alamin. Rahmat. Rahmat. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu rahim, maha merahmati. Dalam ayat, banyak sekali penyebutan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, baik Allah mengklaim dirinya Rahim atau Rahman, atau Allah menyebutkan apa-apa saja yang merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah akan kita sebutkan dan juga hadisnya berkenaan dengan itu. Di antaranya ayat yang menunjukkan sifat kasih, kebaikan, kelembutan dan kebajikan Allah Taala, Al-A'raf 156. Wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku, kasih sayangku itu mencakup, meluas pada segala hal. Pada segala hal. Ya, pada segala hal. Rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh makhluknya, bahkan ketika hidup di dunia ini. Jazakallah khair. Enggak pakai es kan? Pakai gula. Masyaallah. Bismillah. Ini mantap. Alhamdulillah. Semangat lagi ya, nah. Gulanya kok enggak kesisa apa karena saking panasnya. Gula apa? Gula apa pakai ini? Gula pasir. Apa lawan gula pasir itu yang cair itu apa namanya? Gula apa yang cair ya? Apa namanya ya? Dulu anu waktu di Kalimantan, dan orang di sana, kalau Kalimantan itu, kita kalau beli es teh, di sana sebutnya bukan es teh, tapi teh es. Antum, Pak, beli es teh. Es teh, teh es bacanya. Yang sahih, yang rajih bagi mereka teh es. Ya kalau di kita kan es teh. Terus abis itu gulanya tuh gula yang berupa cair, apa sih namanya ya? Bukan gula pasir mereka makainya. Eman-eman kata mereka gula pasir. Ya tapi alhamdulillah nih, ana jadi pengen minum lagi ya. Terus satu sesi kita minum aja. Alhamdulillah. Masya Allah. Rasanya kayak dapat pelayanan dari istri ya. Jadi enak sekali. Taib. Kemudian dalam surat Al-Hijr, Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nabbi 'ibadi anni anal ghafurur rahim." Beritakanlah kepada hamba-hambaku bahwasanya aku itu Maha Pengampun lagi Maha Merahmati. Dan ana harapkan antum sampai akhir sesi ikhwan atau akhwat tetap di sini untuk mendapatkan ayat ataupun hadis-hadis berkaitan dengan rahmat Allah yang mungkin di antara kita sekarang ini dalam hatinya ada sedang ingin menggapai cintanya makhluk, tetapi kita kemudian akhirnya tahu bahwasanya rahmat dari Allah itu kadung jauh lebih tinggi kadarnya dibandingkan cintanya makhluk. Ya, sehingga teralihkan, ya, sesusah-susahnya kita mencari cintanya makhluk, segampang-gampangnya kita mencari cinta Allah dan betapa tingginya kadar cinta Allah atau rahmat Allah kepada manusia pada umumnya. Kemudian kata Allah Ta'ala di surat Al-An'am, Qul liman ma fis samawati wal ard, katakanlah milik siapa apa-apa yang di langit dan di bumi. Qul lillah, katakan milik Allah. Kataba ala nafsihi rahmah, ia telah menetapkan untuk dirinya sifat rahmat, sifat kasih sayang. Kita yakini itu betul-betul, tetapi juga sekaligus kita mengimani bahwasanya Allah Ta'ala azabnya begitu pedih, sehingga tidak meremehkan peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi di dalam beberapa ayat Allah tampak bagi hamba-hambanya dalam sifat kasih, kebaikan, kelembutan, dan kebajikan. Dengan meyakini sifat ini, akan bangkitlah harapan si hamba, terbentanglah impiannya, dan bertambahlah keinginannya kepada Allah. Meyakini sifat rahmat Allah dengan makna hakiki itu Allah Ta'ala menyayangi, merahmati. Tidak seperti yang dipahami oleh sebagian dari ahlul kalam, ahlul bid'ah. Mereka mengatakan Allah Ta'ala tidak memiliki sifat rahmat dalam artian tidak punya kasih sayang. Na'udzubillah dari kalimat ini. Adapun sifat rahmat itu maknanya adalah iradah al-in'am, yaitu keinginan untuk memberikan kenikmatan. Itu sifat kasih sayang Allah. Tidak memiliki kasih sayang secara zat pada diri Allah, kata sebagian ahli bid'ah. Padahal kita wajib meyakini Allah Ta'ala menyayangi, maha penyayang. Kalau kita meyakini itu, maka bangkitlah harapan. Ada harapan. Ya? Jadi seorang muslim itu bukan orang yang terpuruk. Sejelek-jeleknya dia. Fisiknya jelek, ilmunya cetek, mukanya juga kayak gitu, tetap dia harus bangkit harapannya, karena dia memiliki Khaliq yang juga dinamai Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian terbentanglah impiannya. Apa impian kita ya kawan? Sebagian dari kita mungkin ada yang sudah punya anak dan telah wafat anaknya. Di antara impian yang terbentang sampai detik ini adalah pengen ketemu anak tersebut di surga. Terbentang impiannya. Kalau meyakini Allah itu rahim, bentangkan impian itu. Jangan dikubur atau jangan berputus asa. Suatu ketika sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam An-Nasa'i, ya, atau lainnya, nah tidak ingat persis, tetapi hadisnya sahih insyaAllah, disebutkan di suatu majlis, yaitu Rasulullah SAW duduk-duduk bareng beberapa sahabat. Dan kalau Rasulullah SAW duduk di luar rumahnya, itu para sahabat langsung mereka berdatangan. Ya, mengambil faedah, duduk bersama beliau, dan mengambil berkah bertabaruk dengan duduk bersama Rasulullah SAW. Ada seorang pria yang duduk dekat dengan Rasulullah, tidak sampingan mungkin, tapi dekatlah dengan Rasulullah. Datanglah anaknya yang masih balita. Namanya balita gimana? Datang anaknya yang balita dari belakang, kemudian gelendotan di punggungnya bapak ini. Maka fa'aq'adahu baina yadayhi. Bapak tersebut pun mendudukkan putra kecilnya ini di depannya. Itu kan kalau kita misalnya dalam duduk sila, ditaruh di depan. Sayang gitu, sayang banget. Ya, sangat sayang sama dia. Maka kemudian majelis itu, di majelis-majelis berikutnya pria tersebut tidak kelihatan. Pria tersebut tidak kelihatan. Rupanya, ya itu majelis terakhir pria tersebut sama Rasulullah SAW disebabkan apa? Anaknya tak lama kemudian wafat. Anaknya itu wafat. Anaknya wafat. Mati. Balita masih kecil. Ya. Kadang ada orang yang anaknya wafat dalam usia remaja atau sudah usia 30, itu lebih nyesel lagi anaknya wafat ketika usia balita. Karena yang teringat hanya lucunya ya Pak ya. Yang terlihat tuh hanya enak, apa anak kecil gitu ya. Sayang gitu. Kalau wafat udah gede kan ya walaupun keinget baiknya, tapi kan ada tahu sifat jeleknya dia gitu. Kan kalau anak 4 tahun, 3 tahun. Sedih itu Bapak. Akhirnya memutuskan gak mau lagi ikut kajiannya Rasulullah SAW. Kenapa? Ya karena anaknya wafat setelah itu terakhir itu. Dan itulah kenangan terakhir dia dengan anaknya di majelisnya Rasulullah. Khawatirnya kalau dia ikut dekat dengan Rasulullah, duduk dengan Rasulullah lagi nanti, dia akan teringat dengan anaknya lagi sehingga dia akan sedih. Takutnya gitu. Jadi bukan karena dia anti Rasulullah, gak mau lagi sama Rasulullah. Bukan karena itu. Tapi karena takut terkenang gitu loh. Namanya anak. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW kan gak tahu kabar tersebut. Beliau tanya sama sahabatnya, mana fulan, kok gak pernah kelihatan lagi? Ya itu lihat Rasulullah itu perhatian sama sahabatnya. Gak kayak, kalau anda kan gak ngomong gitu. Mana fulan, kok gak pernah kelihatan? Gitu kan ya. Karena gak ada yang anda kenal gitu ya. Iya. Coba, Pak, mana fulan, Pak? Kok gak pernah kelihatan lagi di majelis ini? Lah, bingung siapa fulan. Gak tahu. Tapi kok Rasul kan tahu sama sahabat-sahabatnya. Maka kemudian kata beberapa sahabat Nabi SAW, ya Rasulullah, fulan itu anaknya yang pernah engkau lihat di majelis ini, wafat ya Rasulullah. Oh, Masya Allah. Datang kemudian Rasulullah dengan para sahabatnya ke rumah beliau. Ya, Masya Allah. Ya, fulan. Pas ketemu, ya mungkin salam dulu, kemudian ketemu ngobrol. Ya, fulan. Ya Rajul, kemana antum kok gak pernah lihatan? Maka dia bilang, ya Rasulullah, anak saya wafat ya Rasulullah, saya gak bisa lagi datang ke majelismu. Ya. Karena ya takut terkenang itu. Maka kata Rasulullah SAW, ya Rajul, wahai pria, yang menggunakan logika dan juga nalarnya. Kamu pilih mana? Aina takhtar, pilih mana kamu? Satu, kamu hidup usia panjang, hidup panjang usia, atau kamu ingin di akhirat nanti anakmu telah melampauimu, duluan dia masuk surga dan dia yang membukakan pintu surga untukmu. Mau yang mana kamu? Ya Rasulullah, saya pengen yang kedua ya Rasulullah. Saya pengen anak saya yang wafat itu sudah masuk surga kemudian membukakan pintu surga untuk saya ya Rasulullah. Ya, maka kata Rasulullah SAW, fadzakalak, maka itulah untukmu. Artinya apa di sini ikhwas sekalian? Ketika seseorang terpuruk, Rasulullah SAW memijarkan ke hatinya ilmu dan keyakinan bahwasanya Allah itu Maha Penyayang, maka tumbuhkan harapan. Jangan kubur harapan tersebut di surga nanti gitu loh. Ya. Dan terbentanglah impian dan bertambahlah keinginannya kepada Allah jika dia meyakini Allah Ta'ala itu Maha Penyayang. Dan dengan itu semua ia berjalan menuju Rabbnya dengan penuh harapan. Dan setiap kali harapan itu menguat, hamba tersebut semakin giat dalam beramal soleh. Baik sholatnya, sedekahnya dia, puasanya dia, atau apalagi umrah misalnya, Masya Allah, atau apalagi haji. Segala amal soleh yang membuat dia semakin tinggi harapannya kepada Allah. Karena dia yakin Allah Ta'ala itu merahmati, sayang. Sangat sayang. Lawan dari orang yang seperti ini adalah orang yang putus asa akan rahmat Allah. Dan itu dosa besar, bahkan bisa jadi kufur kalau memang sampai derajat yang berlebihan. Ini ibarat seseorang yang sedang menanam benih. semakin besar harapannya untuk bisa menuai panen, tentu ia akan menaburkan benih-benih ke seluruh tanah garapannya. Sekarang gini aja, seseorang melihat padinya sudah mulai menguning, tetapi namanya burung banyak ya. Kemudian dia memasang beberapa orang-orangan sawah. Orang-orangan sawah beberapa unit banyak gitu ya. Banyak. Nah, taib. Kemudian di sore hari setelah dia letih berpeluh memasang semua itu dengan segala, ada yang pakai pakaian, ada yang pakai batok pelapa, ada yang pakai ini dan seterusnya. Dia dihembuskan angin kemudian. Seger ya Allah. Dan dia senang dengan itu. Kenapa? Dengan adanya angin-angin ini, maka otomatis hari-hari ini akan gerak, hari ini berangin dan bergerak itu semua orang-orang sawahnya, sehingga sawah dia akan terjaga. Ada gak harapan? Ada. Padahal dengan angin saja loh. Dia baru kehembus angin. Baru satu tanda. Gimana kalau misalnya seorang yang sudah yakin dari awal Allah itu maha penyayang. Cukup dia berusaha dan dia tahu Allah maha hidup, maha melihat, maha mendengar segala ucapan kalbu dan maha penyayang. Semakin dia mengingat itu, maka semakin dia betul-betul yakin dan semakin giat dalam beramal soleh. Ya. Seperti orang yang tadi sedang menanam benih, semakin besar harapannya untuk bisa menuai panen. Tentu ia akan menaburkan benih-benih ke seluruh tanah garapannya. Makin semangat dia kalau misalnya yakin ini bakal bisa menuai panen. Ini tanahnya gembur, enak, bagus, dan seterusnya. Musim penghujan, dan seterusnya, dan seterusnya. Makin semangat dia. Makin semangat. Ya. Begitulah insan baru ngelihat tanda-tanda kauniyah saja dia semangat. Apalagi kalau dia punya ilmu. Ya. Makanya jarang ustadz yang tinggi ilmunya tapi mager. Itu jarang. Mager maksudnya malas beramal. Ustadz tinggi ilmunya tapi malas sholat di masjid. Itu kalau ada kayak gitu berarti ilmunya gak sampai ke hati dia. Cuman sampai ke mikrofon. Ya. Di situ ya baru dia punya ilmu. Tapi untuk menerapkannya gak ada. Ilmunya ketinggalan di buku dan mikrofon. Gak diamalkan. Na'udzubillah. Iya. Jadi orang yang berilmu baik ustadz maupun siapapun. Bukan ustadz atau siapapun yang penting punya ilmu lah. Itu ketika dia yakin tentang tauhid ini, tentang Allah Ta'ala, maka dia akan semangat beramal dan anti putus asa. Jarang kita melihat ustadz itu down. Down gitu, jarang. Mungkin kita sebagai orang awam ketika mendengar kajian ustadz fulan dibubarin, ya, kajian dibubarin dan seterusnya, mungkin terbayang di benak kita, itu ustadz pas kajian dibubarin, pas pulang kayaknya nangis-nangis tuh kayaknya tuh. Naik mobil dijemput sama ojek online nangis-nangis kayaknya tuh. Terus supir ojeknya, supir gokarnya kemudian, Pak Ustadz jangan nangis Pak Ustadz. Nah, gitu. Kebayang gitu. Ya ditenangin sama supir mungkin gitu. Atau sama panitia ditenangin, dibeliin buah, dibeliin ini, dibeliin itu. Mungkin gitu. Kesian ya Allah jadi Ustadz. Padahal bisa jadi Ustadznya saat itu lagi ketawa. Iya, lagi nikmatin hasil kebuli soalnya. Lagi ketawa, ngobrol sama. Abis dibubarin pengajiannya, ketawa ustadznya. Untuk menghibur dirinya, karena gak perlu sampai putus asa, sampai kemudian diem gitu. Enggak. Kapan ustadznya kemudian baru melakukan itu? Nanti, di sepertiga malam terakhir. Pas lagi sholat, nah itu. Baru itu momentumnya. Iya, seperti itu. Taib. Jadi harapan itu penting. Dan seseorang semakin dia mengenal Allah, semakin tinggi harapannya kepada Allah. Beda kalau kita ya, semakin mengenal teman, semakin malas banget sama teman itu. Gitu. Dia mah. Saya tahu siapa dia. Gitu ya. Tapi kalau sama Allah, Allah saya tahu siapa Allah. Dia Rabb saya, dia pencipta saya, dia Raziquna, Khaliquna, Raziquna, Malikuna, dialah pencipta kita, pemilik kita, pemberi rezeki kepada untuk kita, masya Allah. Dan kalau Allah Ta'ala ingin rezeki yang besar untuk kita sekarang, bisa. Cuman Allah Ta'ala menakar semua rezeki untuk setiap makhluknya. Taib, jemaah sekalian, untuk rahmat Allah di situ poinnya dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dan setelah ini anda akan menuturkan sekian hadis berkaitan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang semoga bermanfaat untuk anda dan juga untuk antum sekalian. Di suatu hari Rasulullah SAW lewat di suatu jalan Madinah yang kebetulan ketika itu jalannya sempit. Kebetulan itu ada suatu gang ya di Madinah dan sekitarnya Rasulullah itu ada banyak para sahabat. Ada banyak para sahabat ya. Ibaratnya kayak apa ya? Ustadznya, ustadz ki besar lewat gang itu temennya banyak, belum lagi yang bawa kamera, belum lagi yang bawa mikrofon, wow banyak, gerombolan banyak. Tapi Rasulullah nggak seperti itu ya. Sahabat mereka di sekitar Rasulullah SAW itu untuk ngalap berkah dari Rasulullah, kehadiran Rasulullah SAW. Karena Rasulullah itu berkah secara zat. Kalau kita, sealim-alimnya kita, belum tentu nggak berkah secara zat. Rasulullah keringatnya aja itu berkah loh. Nah, taib kemudian tiba-tiba mereka melihat ada sabiyun saghir. Sabi itu anak kecil itulah. Kecil yal'ab fi dhalika tariq, sedang main di gang tersebut. Falamma ra'atil as-sabi al-qaum qadimin khashiyat 'ala waladiha an yuta'a min syiddati zihham. Jadi kan di gang anak kecil itu lagi main tuh di gang. Ibunya ngelihat, waduh, ada banyak orang nih. Takutnya nih anak nanti jadi apa? Apa namanya? Apa bahasa kita tuh? Keserimpet ya. Apa bahasa kita tuh? Kegitulah gitu ya. Ya, ya antum tafsirkan ajalah gimana. Maksudnya ya pokoknya bakal sengsara lah dengan ramenya itu jalanan gitu loh. Ini anak kesian nanti keinjak ya atau tuker sama anak lain misalnya gitu kan. Fa aqbalat ilaihi tas'a wa tuharwil. Maka kemudian ibu tersebut pun bergegas menuju ke anaknya ini dengan harwalah. Harwalah itu apa? Lari kecil sampai berteriak, ibni, anakku, gitu. Sampai ahad ta'akhodatu, sampai dia kemudian mengambilnya. Takut keserimpet, gitu. Falamma ra'as sahabatu dhalikal mashhad al-atifi qalu ya Rasulullah. Maka ketika para sahabat melihat pemandangan yang lembut seperti itu, mereka kemudian berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, maka anat hadihi natulqi ibnaha finnar. Ya Rasulullah, emak-emak seperti ini enggak mungkin melempar anaknya ke neraka. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW bilang, la, ya memang tidak mungkin dia melempar ke anaknya ke neraka. Wala yulqillahu habibahu finnar. Begitu pula Allah Ta'ala tidak mungkin melempar orang yang dia cintai ke neraka. Gitu. Tidak mungkin Allah Ta'ala melempar orang yang dia cintai ke neraka. Ya. Maka bagaimana cara mendapatkan cinta Allah supaya tidak dilempar ke neraka? Di sini Rasulullah SAW mengambil ibrah rabbaniyah dari pemandangan kauniyah. Ya, fahami ini kalimat ini. Mengambil ibrah rabbaniyah dari pemandangan kauniyah. Anak-anak gak dikasih anak? Hah? Gak, anak udah ada. Udah hangat lagi. Ini kayaknya mesen di warung kopi ya. Mau gimana? Bismillah. rasanya kayak rasa angkringan gitu, kayak enak, alhamdulillah. Jadi teringat Jawa Tengah. Sampai mana tadi ya, kon? Hah? Jadi Rasulullah SAW itu mengambil ibrah rabbaniyah yang berkaitan dengan Allah Ta'ala dari masyhad kauni, yaitu dari penampakan, dari kejadian kauniyah, kejadian suatu hal. Ada ibu-ibu sayang banget sama anaknya, sampai diselamatin anaknya. Kemudian Rasulullah mengingatkan para sahabatnya bahwasanya Allah Ta'ala, sebagaimana ibu-ibu ini yang saking sayang sama anaknya gak mungkin melemparkan anaknya ke neraka, maka Allah Ta'ala tidak mungkin melemparkan orang yang Allah cintai ke neraka. Iya, begitu. Ya. Nah, sekarang kan PR-nya di kita. Gimana caranya supaya kita jadi Habibullah gitu, orang yang dicintai oleh Allah. Caranya, ikuti sunnah Nabi SAW. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, jika kalian cinta pada Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah SAW. Ikutilah Rasulullah SAW, maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Mengikuti sunnah Nabi, yaitu jalan hidupnya Nabi SAW, itu melazimkan konsekuensinya dicintai Allah. Dan kalau Allah sudah cinta sama dia, cinta secara khusus sama dia, maka khalas. Allah akan mengampuni dia. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan tidak akan masukkannya ke neraka. Ya. Begitu. Itu berarti rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu hadis pertama riwayat Imam Ahmad. Ada juga hadis lainnya riwayat Imam Al-Baihaqi. Jadi dari beberapa kejadian kauniyah itu mengingatkan kita kepada penciptanya. Walillahil matsalul a'la. Dalam riwayat Zaid bin Aslam, beliau bercerita, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfari. Nabi SAW suatu ketika berada di suatu safarnya. Fa'akhadha rajulun farakha ta'irin. Ada seorang sahabat Nabi itu memungut seonggok anak burung, ya. Dipungut gitu. Faja'a at-tayru fa'alqa nafsahu fi hijri rajuli ma'a farakhihi. Jadi kayak mungkin anak burung itu jatuh ya dari pohon atau gimana gitu, ya. Dipungut sama pria ini, ditaruh gini, di hijrnya, di apa, momongannya gitu. Ditaruh gini. Ketibanya datang seekor burung besar melemparkan dirinya menuju ke momongan pria ini juga. Jadi bareng maknya juga ikutan. Ya. Maka pria tersebut pun akhirnya bukan hanya membawa anak burungnya juga, induknya juga dibawa ke rumah. Gitu. Ini menjadi dalil bolehnya kita berburu burung untuk kita pelihara, boleh. Ya boleh, Pak. Tapi bertanggung jawab gitu, ya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li hadzal ta'ir. Ta'ir, ya. Li hadzal ta'ir, sahih. Ya, bukan ta'irah, li hadzal ta'ir. Sungguh ajaib burung ini. Ja'a fa'alqa nafsahu fi aydikum rahmatan li waladihi. Burung, induk burung ini datang melemparkan dirinya berarti bergegas gitu loh, melemparkan dirinya ke hadapan kalian, rahmatan li waladih, sebagai kasih sayang terhadap anaknya sendiri. Fa wallahi, demi Allah, lallahu arhamu bi 'abdihi al-mu'mini min hadha at-ta'iri bi farakhi. Allah Ta'ala lebih sayang kepada hamba-Nya yang mukmin dibandingkan burung ini terhadap anaknya. Coba, burung ini terhadap anaknya maksudnya apa? Ketika anak burung itu dipungut, ibunya enggak mau kecuali saya ikut. Saya enggak mau misah sama anak ini. Karena saking sayangnya. Begitu juga dengan orang beriman. Dimanapun dia berada, Allah tidak akan mau memisahkan diri dari orang beriman ini. Artinya Allah Ta'ala akan selalu menjaga orang beriman ini. Gitu. Ya. Seperti itu. Kalau kita beriman betul-betul dan Allah cinta kita, kemanapun itu, Allah akan menjaga kita. Iya. Dan akan Allah jadikan berkah diri kita ini dimanapun kita berada. Wa ja'alani mubarak, mubarakan aina ma kunt. Nabi Isa alaihissalam. Yang Allah jadikan berkah dimanapun di beliau berada. Tapi berkahnya beliau tentu kadarnya lebih tinggi lagi dibandingkan kita. Yang enggak ada apa-apanya. Kita ini kan orang biasa. Beliau kemana-mana. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhil mauta biiznillah. Ada orang berpenyakit, disembuhkan. Mati bisa dibangkitkan lagi. Masya Allah itu. Makanya Allah takdirkan nanti insya Allah. Yang akan menghancurkan Dajjal. Mengalahkannya adalah Nabi Isa alaihissalam. Ya, karena ada keserupaan di sini namanya Al-Masih Dajjal versus Al-Masih Isa. Dajjal menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati. Tapi itu versi iblisnya, versi Dajjal gitu, penipu. Adapun Nabi Isa alaihissalam versi mukjizat. Kalah Dajjal nanti. Pasti. Taib. Jadi Allah Ta'ala lebih penyayang lagi dibandingkan dengan sekadar burung yang merupakan makhluknya ini. Allah tidak akan mau orang mukmin ini terpisahkan dari pengawasannya dan penjagaannya. Kemudian ada hadis riwayat Imam Muslim dari Umar bin Al-Khattab. قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي فإذا امرأة من السبي تبتغي. Jadi setelah berperang ada kan namanya tawanan dan semisal itu. Ada seorang ibu-ibu dari tawanan nyari anaknya ya. Kehilangan anak di peperangan, nyari anaknya yang masih kecil, sabi, anaknya kecil, nyari dia. Cari di mana anakku? Ini tawanan ini ibu-ibu ini. Idza wajadat sabiyan fi sabi akhadathu fa alsaqathu bi batniha wa ardaathu. Ya, sabi ini bisa artinya tawanan atau bisa juga lagi tersesat atau semisal itulah. Pokoknya nyari anaknya kemana? Kehilangan anak. Dan anaknya ternyata itu masih bayi. Maka kemudian dia menemukan ternyata anak tersebut, ya, ditemukan langsung dia ambil, langsung dia tempelkan di perutnya, kemudian dia susui anak tersebut. Mungkin sambil terisak-isak nangis saking takjub bahagianya dengan menemukan anaknya itu. Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah kemudian bertanya kepada kami para sahabat, atarawna hadhihi almar'ata tarihatan waladaha finnar. Menurut kalian gimana, ikhwah sekalian? Kira-kira menurut kalian, ibu-ibu ini bakal tega enggak ngelempar anaknya ke neraka? Maka kata kami, para sahabat, la, la wallah, wahia taqdiru ala an la tatrahu. Enggak mungkin ya Rasulullah. Demi Allah tidak mungkin ibu-ibu seperti ini itu berkuasa untuk melempar anaknya ke neraka. Ke api maksudnya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Laullahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha." Allah Subhanahu wa taala lebih penyayang terhadap hamba-hambanya secara khusus mukminin dibandingkan ibu-ibu ini terhadap anaknya tadi itu. Iya. Itu tadi udah orang tua, ibu dan anak, kemudian binatang berupa burung. Ya, sekarang ada juga binatang lainnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga Imam Bukhari dalam Adab Mufradnya. Dari hadis Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Inna lillahi mi'ata rahmah." Allah Ta'ala memiliki 100 rahmat. "Anzala minha rahmatan wahidatan." Bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawam. Kalau Allah Ta'ala kemudian menurunkan dari 100 rahmat yang Allah miliki itu, satu rahmat saja Allah turunkan ke dunia ini untuk antara jin, manusia, binatang ternak dan binatang non ternak, binatang liar. Fabiha yata'atafun, dengan satu rahmat tersebut seluruh insan, jin, binatang ternak dan non ternak semua mereka itu saling melembut satu sama lain. Wabiha yatarahamun, dengan satu rahmat itu, berarti kan sisanya masih ada 99 rahmat yang Allah Ta'ala simpan. Dengan satu rahmat itu saja sudah mewakili seluruh kasih sayangnya jin, manusia dan seluruh binatang. Wabiha ta'tiful wahsyu ala waladiha, dengan satu rahmat itu, modal satu rahmat itu, binatang wahsy, buas, itu merahmati anaknya sendiri. Kita lihat begitu. Ya, binatang buas merahmati anaknya sendiri, nyayang, sayang sama anaknya sendiri. Wa akharallahu 99 rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Dan Allah Ta'ala tangguhkan 99 kasih sayang yang Allah akan menyayangi hamba-hambanya beriman dengan 99 kasih sayang itu di hari kiamat. Ya. Kalau satu dari 100 saja itu sudah mewakili seluruh bentuk kasih sayang di muka bumi ini dari jin, manusia, binatang semuanya. Itu baru satu. Berarti ibaratnya berapa? 1% tok, gitu loh. 1% berarti kan 1 dibanding 100. Sisa 99 Allah tangguhkan untuk hari kiamat. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Ya. Nah sekarang kalau kita di dunia ini pernah merasakan bagaimana kasih sayang Allah Ta'ala. Disayang orang tua, disayang pasangan, disayang anak. Ya. Kalau misalnya ada musibah, kemudian Allah Ta'ala singkap musibah tersebut menjadi ketenangan. Plong rasanya. Atau tadi ada batuk-batuk, dikasih air hangat, alhamdulillah, enak rasanya. Ya, rasanya itu udah seperti keluar dari kegelapan, wah enak sekali. Itu baru kecil itu. Dibandingkan dengan nanti bagaimana akhirat. Bisa 99 kali lipat, jauh lebih indah daripada itu. Untuk orang-orang beriman saja. Ya. Nah, itu hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah. Kemudian ada juga dalam beberapa riwayat lain yang serupa dengan itu, kali ini riwayat Imam Bukhari. Disebutkan dalam oleh Abu Hurairah juga. Inna ja'alallahu ar-rahmata mi'ata juz. Allah menjadikan kasih sayang itu 100 bagian. Fa amsaka 'indahu 99 juz'ah. Allah Ta'ala simpan, pegang di sisinya 99 bagian dari rahmat. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Dan menurunkan di bumi ini satu bagian rahmat saja. Ya. Dan dengan juz satu ini, sejuz satu rahmat ini, yatarahamul khalq. Para makhluk itu saling menyayangi satu sama lain. Satu jenis mereka. Hatta tarfa'al farasu hafiraha an waladiha khasyyata an tusibah. Sampai faros, kuda, itu mengangkat kakinya supaya enggak kena dengan anaknya. Itu merupakan bentuk kasih sayang kuda terhadap anaknya. Kita tahu bahwasanya kuda itu binatang yang paling cepat gerakan kakinya, hentakannya. Dan kalau udah nginjek lumayan keras itu, apalagi nendang. Tapi dengan kecepatan dan speed kakinya itu, enggak bakal kuda itu nginjek anaknya. Coba aja untuk perhatikan. Anak itu kuda nginjek anaknya gitu. Beletak, beletak, beletak, beletak. Keinjek anaknya. Afwan, enggak, kamu sih. Enggak ada. Termasuk juga gajah. Gajah kan gerombolan. Kalau antum lihat gerombolan gajah, gajah, gajah. Kan di beberapa sempil, apa nyempil itu, berapa nyempil, ada anak-anak gajah itu. Ana belum pernah lihat, ana pribadi kalau ana belum pernah ngelihat di film dokumenter atau apapun, ada anak gajah kesandung kemudian kegebok sama bapaknya, berutak keinjek kemudian, aduh, waduh, kamu sih leh ngapain, nggak ada kayak gitu-gitu tuh. Padahal apa? Padahal gajah itu kan nengok aja agak susah dia. Apalagi untuk melirik ke bawah, ngelihat mana anaknya, agak susah. Tapi tetap, dia sangat waspada supaya jangan sampai kakinya ini nginjek anaknya yang masih kecil. Atau salah jalan, atau banting, atau apa namanya, kalau mau ngebantingin tubuh, kena anaknya. Enggak. Binatang-binatang ini, Masya Allah, enggak. Ya, luar biasa. Jadi dari sini, itu semua kasih sayang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, sehingga mereka bisa berkasih sayang dengan kasih sayang yang rasionya itu 1% doang untuk seluruh makhluk yang ada sejagat alam ini. Ya, bahkan sesama jin sekalipun walaupun kafir, misalnya. Sesama manusia walaupun kafir. Ya, bagaimana dengan nanti di akhirat? Bagaimana dengan nanti di akhirat? Ibnu Qayyim sendiri pernah menceritakan di salah satu kitabnya bahwasanya ada seorang yang berilmu menyaksikan di sini, melihat ada beberapa rusun atau di beberapa rumah ada suatu rumah yang pintunya kemudian tiba-tiba kebuka dan keluarlah dari rumah itu seorang sobi, anak ini yastaghits wa yabki, minta tolong dan menangis. Dan ibunya itu di belakang anak kecil itu mengusir anak ini. Sampai keluar anak ini. Ah, pernah gak digituin? Ayo. Ayo, zaman dulunya kayaknya. Pernah gak? Pergi lo dari rumah ini. Ayo, pernah. Digituin. Pergi kamu dari rumah ini. Anak ini masih kecil. Mungkin sekecil anak-anak yang lagi bermain di sana. Ya. Maka kemudian ditutuplah pintu di depan anaknya itu. Lihat. Ah. Ya, jadi enggak kan gimana? Anaknya masih kecil, SD gitu kan. Ya? Diusir sama emak, digeret sama emaknya. Keluar kamu, keluar. Pergi kamu dari rumah ini. Ditutup pintunya kemudian. Ya. Kalau kita yang lihat, apalagi zaman sekarang ada langsung ini main. Langsung live Instagram ini. Ya, tuh, lihatnya anak diusir sama ibunya tuh. Innalillah. Orang tua zaman sekarang auzubillah gitu. Padahal gak tahu masalah gitu kan. Siapa tahu ternyata di beberapa ini ada sudut ada kamera. Taunya lagi acara tolong gitu misalnya kan. Ya kan gak tahu. Langsung Instagram dan seterusnya. Ya. Gak tahu masalah padahal. Tapi dilihat ini seorang alim ini ngelihat tapi diam dia. Karena belum tahu masalah. Enggak diam aja. Ngeliatin diam. Enggak sok tahu kemudian datengin. Ngapa marah-marah sama anak masa marah-marah kayak gini. Mendingan buat saya anaknya gitu. Enggak ngomong gitu enggak. Maka kemudian ditunggu dan anak tersebut akhirnya pergi tapi gak terlalu jauh. Gak terlalu jauh dari rumah, pergi bentar ke dekat dari rumahnya. Ya, dia kemudian diem anak itu, diem sambil berpikir. Dan dia tidak menemukan tempat yang cocok untuk dirinya kecuali rumahnya memang. Ya gimana, home sweet home kata orang barat. Ya, seenak-enaknya rumah orang lebih enak. Rumah orang itu buat kita, ha, gitu kan ya. Saya enaknya ke rumah orang, lebih enak rumah sendiri, ya kan. Nah, gimana ya dia, ya gimana masa mau jadi gelandangan. Maka kemudian dia pun pulang dengan hati yang udah pecah, sedih gitu pulang. Tapi ya gimana pintu udah ketutup, gak mungkin dia masuk. Dikunci pintunya, maka kemudian dia pun berbantalkan pintu tersebut dan dia pun menaruh pipinya di pintu itu sampai dia tertidur. Ya gitu ya, pemandangannya gimana? Tidur di pintu gitu, gitu ya. Maka ibunya pun keluar. Ketika ibunya keluar melihat anak itu dalam keadaan seperti itu, ibu ini gak bisa lagi ngapa-ngapain kecuali abis itu memeluknya, menciumnya dan menangis ibunya. Ya, sampai ibunya bilang, ya waladi anakku, ya mau kemana kamu, gitu. Padahal yang ngusir tadi dia, mau kemana kamu, kamu siapa lagi yang mau ngasuh kamu, siapa lagi yang mau iniin kamu dan seterusnya. Kan sudah ibu bilang, kamu tuh jangan bandel, jangan gini gitu dia bilangnya. Maknanya seperti itu, kamu tuh jangan bandel gitu loh, ya diterus dipeluk gitu anak itu, ya jangan kamu sampai mengatakan la tahmilni bima'siyatika ala khilafi ma jibiltu alaihi minar rahmati bika wasyafaqati alaik. Jangan kamu, nah, kamu jangan maksa ibu untuk melawan kodrat ibu yang sangat sayang sama kamu. Ngerti enggak? Gara-gara kamu itu melanggar. Ya, kamu tuh melanggar keluarga, itu jangan sampai membuat ibu itu melanggar kodrat ibu sebagai orang yang sangat sayang sama kamu. Ibu enggak bisa melawan kodrat ibu gitu. Maksudnya gitu. Dan memang seorang ibu ya mau kayak gimana pun dia itu susah untuk melawan kodratnya untuk sayang sama anaknya. Apalagi anaknya ini memang buah hatinya dan kemudian keluar dari rahimnya, dia yang mengasuh, dia yang menyusui, dia yang memberi makan, dia yang memberi bahasa dan seterusnya. Masa pas tua kemudian diusir atau agak gedean diusir dan seterusnya. Tuh, ini baru satu kelumit kasih sayang. Yang mana itu baru 1% dari 99% yang Allah tunda untuk hari akhirnya. Nah, taib. Ini juga ada juga jenis kedua. Kasih sayang Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya berupa pengampunan. Yang mana ini memotivasi kita untuk betul-betul bertaubat dan berbangga bahwasanya kita punya Rabb yang maha pemaaf. Punya Allah Ta'ala yang maha pemaaf. Orang beriman adalah orang yang menyembunyikan kemaksiatannya. Dia bukanlah orang yang menjaharkan kemaksiatannya. Kurang beriman dia kalau kayak gitu. Kullu, kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Setiap umatku dimaafkan kecuali mujahirin. Yaitu orang yang terang-terangan melakukan maksiat. Terang-terangan melakukan, maksudnya terang-terangan kepada orang-orang melakukan maksiat itu enggak dimaafkan oleh Allah sampai ditaubat. Adapun orang-orang yang mereka malu, nah orang yang bermaksiat sendirian tapi malu gitu loh. Malu bukan sama orang, malu sama Allah. Ada beda nih, ada dua orang. Satu bermaksiat di kesendiriannya, satu bermaksiat di kesendiriannya juga. Tapi dua-duanya ini beda. Satunya mukmin, satunya munafik. Bagaimana membedakannya? Orang mukmin yang bermaksiat di kesendirian itu wajar dia bermaksiat karena memang manusiawi. Ya, orang bertakwa juga kadang-kadang bermaksiat di kesendiriannya. Tapi selagi dia bermaksiat, di hatinya itu terbit malu kepada Allah gitu loh. Lebih malu kepada Allah dibandingkan malu kelihatan sama orang. Walaupun dia di kesendirian. Ini Allah lagi ngeliatin saya, ini saya lagi kayak gini. Itu jadi deg-degan maksiat tapi gak enak gitu loh. Was-was. Kemudian setelah selesai maksiat itu, aduh, gak enak gitu rasanya. Risih. Nah ini. Ya. Gitu kan? Ini yang kata Allah Ta'ala, "Wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru dzunubihim." Ada yang kedua, orang maksiat, dia ada imannya tetapi dia bermaksiat sendirian, tapi dia munafik. Kenapa dia bermaksiat sendirian? Karena dia cuma takut sama manusia kok tahu, tapi dia enggak ingat Allah. Dia tuh bermaksiat sendirian karena takut sama ketahuan orang gitu aja udah, dan gitu aja tujuannya. Ini ada sisi kemunafikannya. Maka ini bedakan. Nah, taib, orang yang pertama tadi dilihat di sini dalam sebuah hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yudnil mu'mina fayad'u alaihi kanifahu wa yastruhu." Allah Ta'ala mendekatkan orang yang beriman kepada dirinya. Ya, kemudian Allah berikan naungan. Kemudian Allah Ta'ala tutupi dia dari pandangan makhluk-makhluk lain. Dan itu maha kuasanya Allah. Di hari kiamat, Allah Ta'ala menghisap semua, menghitung semua amal manusia sekaligus dan jin. Dalam satu momentum dan Allah maha kuasa atas itu. Jangan dibayangkan seperti makhluk. Maka untuk orang yang mukmin ini, Allah dekatkan pada dirinya, Allah tutup dirinya, Allah hijabkan dirinya dari pandangan makhluk-makhluk lain. Kemudian kata Allah, "Ata'rifu dzanba kadza? Ata'rifu dzanba kadza?" Ini lihat nih, kamu udah pernah melakukan ini kan? Kamu waktu itu lakukan dosa ini kan? Dosa ini, dosa ini, dosa ini, dosa ini, dosa ini. Kata orang mukmin itu, "Na'am ya Rabb." "Ah, na'am ay Rabb." "Iya ya Allah, iya ya Allah." Ya. Udah enggak bisa mengelak. Orang mukmin itu enggak bakal mengelak dengan dosa-dosanya. Ya. "Hatta idza qarrarahu bidzunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halak." Sampai kemudian dia betul-betul mengukuhkan, iya itu dosa saya Allah, itu dosa saya Allah. Sampai dia memandang dirinya, udahlah saya bentar lagi hancur dah ini ya Allah. Kebongkar semua dosa saya. Udah hancur dah saya ini. Maka kemudian Allah Ta'ala tatibanya mengatakan kepada dia, satartuha alaika fid dunya. Aku telah menutupi ini semua untukmu di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Dan pada hari ini aku mengampuni semua itu untukmu. Masya Allah. Ya. Fayu'ta kitabu hasanatihi. Kemudian diberikan kepada dia catatan kebaikan-kebaikan dia. Adapun orang kafir atau munafik, khalas itu. Semuanya bakal melihat kejelekan mereka. Dan didoakan saling melaknat satu sama lain. Begitu. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Khusus untuk orang-orang beriman. Ya. Kemudian ada juga seseorang. Dalam riwayat Bukhari dan lainnya. Sebuah hadis yang sebenarnya. Ini hadis-hadis seperti ini ikhwas sekalian. Ya kalau misalnya kita lagi putus asa atau lagi sulit itu baca hadis-hadis seperti ini. Ya. Supaya kita betul-betul mengenang sesuatu yang belum terjadi. Mengenang tentang Allah Ta'ala. Mengenang rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Nabi SAW, asrafa rajulun ala nafsihi. Ada seorang pria dulu di zaman Bani Israel. Yang mana orang ini udah betul-betul enggak punya kebaikan, buruk doang isinya. Falamma hadarahul maut, ketika hadir kematian padanya, awsa banihi idza mata faharriquhu, maka mewasiatkan kepada anak-anaknya, kalau misalnya bapak nanti wafat, tolong bakar bapak ya. Thumma dhru nisfahu fil bar wa nisfahu fil bahr, kemudian sebarkan remah-remah dari hasil bakaran jasad bapak, setengahnya ke darat, setengahnya ke laut. Jadi pokoknya jauh-jauhinlah. Ya. Fa wallahi la in qadarallahu alaihi la yu'adzibannahu 'adaban la yu'adzibu ahada minal alamin. Kata bapaknya, demi Allah, ini bapaknya muslim. Cuman akidahnya rusak gitu loh. Demi Allah, kalau misalnya Allah nemuin saya, pasti Allah akan mengazab saya dengan azab yang tidak pernah Allah berikan kecuali kepada saya di seluruh semesta alam ini. Saking apa? Dia ngerasa dirinya itu enggak ada baik-baik, jelek, jahat, dan seterusnya. Ini namanya apa? Putus asa terhadap rahmat Allah. Putus asa terhadap rahmat Allah. Dan juga buruknya akidah dia. Karena bapak ini bodoh, jahil, tidak ngerti. Falamma mata, ketika dia mati. Fa'alu ma amarahum, anak-anaknya kemudian melakukan apa yang diperintahkan oleh mereka, diwasiatkan. Kalau sekarang enggak boleh kayak gitu, ya. Fa amarallahu, di hari kiamat nanti, fa amarallahu al-bahra fajama'a ma fihi. Allah Ta'ala kemudian memerintahkan laut untuk mengumpulkan apa yang menjadi remah dari jasad bapak ini. Wa amaral bar, kemudian memerintahkan darat untuk mengumpulkan apa yang jadi remah bapak ini. Jadi satu lagi, plek gitu. Jadi normal apa manusia lagi nanti di hari kiamat. Bentuknya satu form manusia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, lima fa'al tahada. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Kenapa kamu wasiatkan anak-anakmu untuk membakarmu dan kemudian menyebarkan remah dari jasadmu? Maka kata orang ini, min khasyatika ya Rabb wa anta a'lam. Saya kayak gini karena saking takutnya sama engkau ya Allah, dan engkau lebih tahu tentang ini ya Allah. Maka kemudian faghfarullah, Allah pun mengampuni orang ini. Lihat. Padahal orang ini enggak ada kebaikannya kecuali apa? Kecuali rasa takut, saking ketakutannya dan karena jahil. Orang kalau jahil, ketakutan, ya gimana kan? Gitu jadinya. Takut banget sama Allah, tapi jahil, dia enggak tahu harus ngapain. Maka logikanya dia yang bermain dan logikanya cacat gitu loh. Karena jahil. Akhirnya seperti, tapi modal rasa takutnya ini membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati dia dan mengampuni dia. Ya Masya Allah. Ya. Nah kemudian ikhwah sekalian, jangan pernah kita batasi dan limitkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba. Dengan cara jangan melaknat dia. Ya? Kemudian atau mengatakan dia enggak, orang kayak kamu tuh enggak cocok masuk surga. Digituin Allah musta'an. Jangan seperti itu. Karena ada juga hadis yang berkaitan dengan itu. Riwayat Abu Dawud dan juga riwayat Imam Ahmad. Dulu ada dua orang di kalangan Bani Israel. Salah satunya itu mujtahid fil ibadah. Ya. Wal akhar mudhnib. Satunya ahli ibadah. Mujtahid fil ibadah itu berarti yang gigih beribadah. Satunya pendosa. Ya. Tapi pendosa di sini bukan pendosa yang menyebabkan kesyirikan. Bukan. Pendosa aja. Ya. Ngapain gitu dosa lah pokoknya. Orang fasik gitu. Maka seringkali yang ahli ibadah ini menasihati pendosa ini. Yaitu aqsir amma antafih. Kamu udahlah, berhentilah kamu. Jangan kayak gitu-gitu lagi. Maka kata pendosa ini, khallini wa rabbi. Lepaskan saya, biarin saya dengan Tuhan saya. Katanya. Udah biarin, udahlah, gak usah ngurus saya, biarin aja. Gitu katanya. Selalu begitu. Ya, setiap kali melakukan dosa dia dinasihatin terus, ya, sampai ngotot kemudian khallini wa rabbi abu'itha alayya raqiba. Udah lepasin saya lah. Kamu ini emang diutus untuk betul-betul selalu niteni saya ya, gitu loh. Jadi ketika pendosa ini kemanapun itu selalu diperhatikan oleh ahli ibadah ini dan selalu ditahzir. Selalu gitu, gitu loh. Ini menunjukkan ikhwan, kalau kita sebagai penasihat itu jangan bersikap seperti ini, membuat orang tuh bosan. Ya, berikan ihmal sedikit, berikan uzur dan kemudian tangguhkan dulu nasihat kalau memang dia belum siap. Tenang dulu, tenang. Jangan selalu kayak gitu ngelihat apapun kemungkaran langsung dihabek sekarang. Itu sebentar. Lihat kondisi orang ini dulu, entar. Tenang. Tapi orang ini ngotot nih, ahli ibadah ini. Selalu bikin empat gitu loh sama orang ini. Sampai orang ini juga sebel juga akhirnya. Ketika bilang orang, dosen ini bilang, kamu emang diutus buat ngikutin saya terus gitu ya? Saya kemana kamu ikut terus, saya diomelin terus kayak gitu. Maka yang ahli ibadah ini pun kemudian menceplos gitu. Ngomong, wallahi, la yaghfirullahu laka abadah. Wala yudkhilahullahu aljannata abada. Demi Allah, Allah tidak akan ngampun orang kayak kamu. Allah enggak bakal masukin orang kayak kamu tuh ke surga, enggak. Dikasih tahu ngeyel gitu ya. Dablek gitu bahasa Jawanya tuh, ya. Teka orang Betawinya gitu. Nah, kemudian pada hari nanti fa ba'atsallahu ilaihima malaka. Kemudian Allah taala mengutus seorang malaikat kepadanya, fa qabada arwahahuma, kemudian dicabut rohnya keduanya. Fajtama'a 'indahu, nanti di hari kiamat akan berkumpul di sisi Allah taala. Fa qala lil mudhnib, maka Allah berkata kepada orang yang pendosa itu, udkhulil jannata birahmati, masuk surga kamu dengan rahmatku. Tuh lihat kata Allah gitu. Ya. Wa qala lil akhar, dan Allah berkata kepada orang yang satunya yang tadi ahli ibadah itu, bilang Allah taala menegurnya, atastati'u an tuhadhdhira an 'abdi rahmati. Emang kamu bisa ya membatasi rahmatku terhadap hambaku itu? Gitu. Kamu emang kamu yang ngatur rahmat saya. Rahmatku. Kamu bisa ngatur rahmatku gitu. Lah, ya Rob, kata orang itu udah ngaku. Enggak ya Rob. Maka kata Allah taala, idhabu bihi ilan nar. Seret dia ke neraka. Tuh lihat. Nah, gara-gara apa? Gara-gara lisan dia membatasi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang kayak kamu tuh ya, enggak bakal masuk surga. Atau kadang-kadang di internet kayak gini. Lihat tuh calon penghuni neraka tuh orang tuh digituin ya. Enggak bisa kita ngomong kayak gini. Karena Allah taala mungkin saja memberi hidayah nanti, kita enggak tahu. Ya. Dan juga ada sebuah kisah ikhwan. Ini mungkin terakhir ya, anak habis ini mau berangkat lagi. Sebuah kisah. Seorang yang soleh, ada seorang soleh, alim, ya, memiliki seorang jar, yaitu tetangga. Tapi tetangga ini fasik gitu loh. Ya, fasiknya gimana? Sering minum khamar, sering maksiat gitu. Ya, kibar kalau kita punya tetangga, itu udah ya muslim, cuman sering minum, maksiat, diskotikan, dangdutan, dan seterusnya. Ya. Falamma mata, ketika mati orang ini. Ini bukan hadis Nabi, bukan. Ini bukan hadis Nabi. Ini cerita aja, cerita umum dari para ulama. Tadi sebagian ulama. Ketika orang fasik, orang ahli maksiat ini mati, ya, wa talaban nas min hadha salihi an yusalli alaihi. Orang fasik ini mati. Kemudian orang-orang masyarakat minta supaya orang soleh ini, yaitu Pak Yai ini, Pak Yai, tolong solatin gitu. Ayo solatin dia ya Pak Yai. Ta'affafa as-salih. Maka orang yang soleh ini bilang, uff. Oh, ta'affuf itu artinya uff. Enggak. Ya. Qal hadha rajulun fasik. Kaifa usalli alaihi? Ini orang fasik. Gimana saya solatin? Sering minum khamar, ini itu. Taib. Jadi enggak disolatin. Maksudnya enggak disolatin sama orang alim ini. Mungkin orang lainnya mensolati. Karena fardu kifayah ya. Harus ada yang solatin. Wa fi tilkal laylah. Nama hadha rajulus salih. Di malam itu pula, malam setelah orang fasik ini wafat, orang soleh ini kemudian tidur. Nah, sebagaimana biasanya orang tidur. Wa fil manami ru'a mufaja'atan wa hiya anna hadzal fasiqa kana yusalli fil jannah. Dan ketika di tidur itu melihat apa? Tiba-tiba melihat di mimpinya orang fasik ini yang tadi mati itu salat di surga. Kadang-kadang bisa loh dalam mimpi itu kerasa di surga. Maksudnya serasa ini mimpi ini tentang surga, itu bisa kadang-kadang. Iya. Ada anak yang anda pernah mimpikan dan anda tidak memastikan diri anda di surga, anda berharap pada Allah semoga Allah Taala menjadikan anda mudah untuk masuk surga dan juga antum semua ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Tapi anda pernah bermimpi, ya, yang kemudian mimpi tersebut anda ceritakan ke orang yang ada di mimpi anda itu. Dan ini tidak memastikan. Bukan wahyu pastinya. Dan enggak pasti. Ini cuman semoga kenyataan memang. Anda bermimpi waktu itu anda menjadi tetangganya Ustaz Abu Samah di surga. Ini mimpi saja. Ya, jadi jangan dianggap, wah, antum bertabaruk dengan anda dan juga beliau. Enggak. Anda enggak mau gitu. Ya enggak gitu maksud anda. Bukan. Cuman mimpi saja. Ya mimpi orang biasa. Dan beliau itu rumahnya Masya Allah. Ya anak kan gak ngerti rumahnya surga. Cuman kayak rumahnya orang hebat di dunia. Ya. Tapi seperti masjid rumahnya. Karena memang ya kami sama-sama mengisi di Masjid Hijau. Dan beliau adalah Masya Allah. Orang yang Masya Allah. Ustaz yang Masya Allah di Masjid Hijau. Yang abis ini anak akan kesana Insya Allah. Nah anak bermimpi seperti itu. Simple mimpinya, cuman itu doang. Ya, anda terbangun kemudian dan kemudian anda beritakan ke beliau, ya Ustaz, anda mimpi ketemu antum dan semoga benar anda mimpi ketemu antum, antum tetangga, anda bertetanggaan dengan antum di surga Allah Azza wa Jalla. Anda berharap semoga kita menjadi tetanggaan di surga, sebagaimana kita tetanggaan di dunia sama-sama cilangkap. Itu kata Ustaz Abu Sama itu. Ya Ustaz, ini WhatsApp. Ana baca kabar antum ini, baca WhatsApp antum, ana sampai enggak bisa diri nangis Ustaz katanya. Kata Ustaz Abu Sama. Ya masyaallah. Seperti itu. Enggak, itu contoh doang. Maksudnya bukan kepastian. Kadang-kadang bisa seseorang itu mimpi seolah-olah memang betul-betul itu tentang surga gitu loh. Walaupun ya enggak bisa dipastikan. Taib, kemudian malam itu ngelihat di mimpinya orang fasik ini di surga, lagi sholat di surga. Ya, maka kemudian terheran-heran ini orang saleh ini. Lah, kok bisa? Ya, maka esoknya datanglah orang saleh ini ke rumah takziah, ke rumah orang fasik ini yang sudah wafat, dan bertanya kepada istrinya. Ya, bertanya. Suamimu itu kayak apa sih orangnya? Pengen tahu saya. Gitu. Maka kata istrinya, "Ma kana yaf'alu illa ma ra'aitum." Ya, suami saya kayak gitu. Seperti yang dilihat oleh semua orang. "Illa annahu," tapi dia punya suatu hal. "Kana kulla usbu'in yajma'u atfal al-hayy al-yatama." Setiap pekan, suami saya itu selalu mengumpulkan anak-anak yatim di daerah ini. "Wa yaqulu lahum," dan kemudian selalu bilang ke mereka. Jadi setelah dikasih anak yatim, disantunin gitu. "Ud'u li'ammikum asa an yaghfirullahu lah." Selalu ketika ngasih ke anak-anak yatim, dikumpulin, disenangin anak yatim, selalu bilang ke anak yatim, "Tolong doakan untuk paman kalian ini, semoga Allah memaafkannya." Sufnya. Ya, ya, kita enggak bisa memastikan dia beneran apa enggak diampuni Allah, tapi barangkali ada seorang yang fasik, ya antum tidak tahu amalan dia. Gitu loh. Enggak tahu. Ada kayak seorang kelihatan fasik, tapi dia masih muslim, masih sholat, tapi fasik, fajir. Tapi dia masih suka menyantuni fakir miskin. Ya, atau ya mendoa, menolong orang-orang yang susah, ya, atau pergi ke daerah-daerah yang mungkin terpencil untuk membantu orang-orang, ya, kan ada tuh yang seperti itu, ya, mungkin kadang-kadang kita melecehkan mereka atau lihat tuh dia masih ikhtilat, lihat tuh mereka, tapi mereka ternyata berkorban untuk para du'afa di desa-desa misa saja, itu menjadi wasilah untuk pengampunan untuk mereka. Nah begitulah. Sementara diri kita yang kadang-kadang ujub dengan amalan kita, ujub dengan ngaji kita itu, kita sendiri harusnya khawatir, benar gak nih amalan kita selama ini ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita gak bisa melimitkan rahmat Allah, karena rahmat Allah itu terlalu luas. Tidak terlogikakan, tidak terjangkau oleh bagaimana pendeknya logika kita. Ya. Karena kalau tidak sayang maka itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti ada siapapun muslim yang kita temui sama dia muslim, maka rahmat Allah itu pasti berlaku padanya tanpa sepengetahuan kita. Walaupun dia kelihatan fasik, kita bilang memang dia fasik, tetapi tidak boleh kita pastikan dia surga atau nerakanya, apalagi nerakanya. Kita doakan semua masuk surga. Mungkin dia punya amalan rahasia yang jauh lebih ikhlas dari seluruh amalan kita yang membuat dia terampuni seluruh dosa-dosanya. Taib, saya pikir cukup sampai situ aja. Jazakumullah khairul jaza. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.